Apakah boleh seorang anak memakai harta orang tuanya sedangkan pekerjaan orang tuanya adalah pekerjaan yang tidak halal? Di sini kata para ulama rahimahumullah, kalau kita ya mengetahui bahwa orang tua punya pekerjaan yang tidak halal dan murni memang itu ya pekerjaannya, maka sebagai anak kalau bisa bersikap wara', lebih berhati-hati, di mana dia bisa mencari penghasilan sendiri maka itu afdhal, itu lebih bagus. Ini bagi dia lebih berhati-hati, wara', bersikap wara'. Tapi kalau tidak mampu ya, maka yang berdosa adalah sang ayah. Al-itsm 'alal mubashir, yang dosa yang langsung melakukan praktek yang haram itu. Sedangkan anak, istri itu kan diberi oleh ayah. Jadi di sini sudah ada dua tahap. Si ayah mendapat dari hasil yang haram, dia berdosa. Ketika harta itu dipunyai ayah, si ayah memberikan kepada anak atau istri. Nah, anak atau istri ini ya dia dapat diberi. Sedangkan pemberian nafkah itu sah-sah saja. Namun tadi kita katakan kalau bisa dia bisa lebih hati-hati itu afdal, kalau tidak maka yang dosa adalah sang ayah. Yakni yang langsung melakukan pekerjaan yang haram.